بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. قال الشيخ موسى بن راشد العازمي رحمه الله في كتاب لؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون: مقاطعة قريش بني هاشم وحصار الشعب. لما رأت قريش أن أمر الإسلام ينتشر ويعلو وأن أساليبها كلها باءت بالفشل ولم بالفشل ولم تمنع من انتشار الإسلام وأن مساومتها لأبي طالب وللنبي صلى الله عليه وسلم من بعده قد قوبلت بالرفض أجمعوا أمرهم على مقاطعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح شأننا كلنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الإخوة الأحبة، إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan pembahasan kitab اللؤلؤ المكنون yang seharusnya dibaca pada malam Sabtu. Ya, karena berbagai macam pertimbangan kita rubah, kita pindahkan tokir dengan Ustaz Firdaus Hafizahullah, beliau yang akan mengisi di malam Sabtu, dan saya menggantikan beliau di hari Senin pagi ini. Jadi pembahasan sirah insyaallah ke depan akan kita continue membahasnya biiznillah setiap hari Senin pagi. Tema kita pagi hari ini adalah pemboikotan Quraisy terhadap Bani Hashim, di mana mereka mengembargo Bani Hashim di satu buah lembah. Tatkala Quraisy melihat Islam terus-menerus menyebar dan semakin meninggi perkaranya, dan segala macam upaya cara yang mereka lakukan mengalami kegagalan untuk membendung arus Islam, mereka tak mampu, bahkan berbagai macam upaya negosiasi dengan Abu Talib pun gagal pula. Ya, maka mereka sepakat untuk memboikot Bani Hashim. Ya, kenapa Bani Hashim memboikot? Karena mereka Bani Hashim ini yang ya menjadi perisai bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Luar biasanya Bani Hashim, meski tidak semua mereka sudah masuk Islam, tapi semua sepakat untuk melindungi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kecuali siapa? Abu Lahab saja. Jadi semuanya mereka sepakat untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam atas nama hormatan Bani Hashim. Naam. Qala Ibn Ishaq, falamma ra'at Quraysh anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad nazalu baladan wa asabu bihi amnan wa qararan wa anna an-Najashiyya qad mana'a man laja'a ilayhi minhum wa anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qad aslama fa kana huwa wa Hamzatu ibn Abdul Muttalib مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجعل الإسلام يبشو في القبائل اجتمعوا وتموا بينهم أن يخطبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتعوا يبتاعوا ولا يبتاعوا wala yabta'u minhum wa an yudayyifu wa an yudayyiqu 'alayhim wala yujalisuhum wala yukhalituhum hatta yusallimu ilaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil qatli. Berkata Ibn Ishaq rahimahullah, tatkala Quraisy melihat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sebagian telah hijrah suatu negeri, yaitu negeri Habasyah, dan mereka di sana aman tentram. Najasyi melindungi mereka. Dan tatkala mereka melihat Umar bin Khattab telah bergabung dengan Islam, Umar dan Hamzah bin Abdul Muttalib bersama Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, mereka bergabung. Maka dengan itu Islam semakin menyebar di antara kabilah-kabilah lain. Maka sepakatlah mereka untuk menulis perjanjian. Ya, perjanjian tersebut merugikan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Jadi ada dua kabilah yang mereka boikot. Satu Bani Hashim, satu lagi Bani Al-Muttalib. Ya, Hashim itu adalah merupakan ya kakek-kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hashim. Ya. Muttalib ya, adalah merupakan saudaranya Hashim. Ya. Jadi dua keturunan besar ini, semua keturunan Muttalib dan semua keturunan Hashim, mereka yang setia melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kedua kabilah ini diboikot. Ya. Apa perjanjian boikotnya? Alla yunkihu ilaihim wa la yunkihuhum, tidak ada acara tidak ada acara menikahkan putri-putri mereka ke mereka kedua kabilah ini. Demikian juga mereka tidak menerima pernikahan dari ya dua kabilah ini. Jadi diputuslah jalur pernikahan, tak boleh menikah dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, tak boleh menikah dengan putri-putri mereka, kemudian juga tak boleh mereka dinikahi. Wala yabi'uhum syai'an, tak ada jual beli. Wala yabta'u minhum, mereka tidak ada jual beli antara Bani Hashim, Bani Muttalib dengan Quraisy. Wa yudayyiqu 'alaihim, hendaklah mereka dipersempit ruang geraknya. Wala yujalisuhum, tidak ada bermajlis dengan mereka. Wala yukhalituhum, tak ada campur baur dengan mereka. Hatta yusallimu ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau mereka mau menyerahkan Nabi untuk mereka bunuh, untuk dibunuh Quraisy. Inilah isi perjanjiannya. Boikot total, embargo, diisolir. Tak ada pernikahan sama mereka, tak ada jual beli dengan mereka, tak ada majlis dengan mereka, tak ada campur baur dengan mereka, dan dipersempit ruang gerak mereka. Naam. Falamma ijtama'u lidzalika katabuhu fi shahifatin summa ta'ahadu wa tawasaqu 'ala dzalik summa 'allaqu shahifata fi jawfil ka'bati taukidan 'ala anfusihim. Setelah mereka menyepakati hal-hal yang mereka telah sebutkan, maka tuliskanlah kesepakatan itu, ya. Kemudian mereka gantungkan ya di dalam Ka'bah sebagai bentuk penguatan atas apa yang mereka sepakati. Jadi mereka tuliskan ya dan digantungkan di Ka'bah. Inilah kesepakatan Quraisy memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bahwasanya tak ada antara mereka pernikahan, tak ada perdagangan. Ya, antara mereka tak ada campur baur, tak ada majlis. Dipersempit ruang gerak mereka di setiap tempat, digantungkanlah di Ka'bah. Ya. Ini cara lain untuk menghentikan denyut Islam. Ya. Yang tak dapat mereka bendung, semua cara mereka sudah buat. Dianggap mereka ini cara efektif. Semua yang mendukung Muhammad mereka boikot. Seluruh Bani Hashim, seluruh Bani Muttalib. Ya, yang berislam maupun yang belum berislam, semua mereka boikot. Terpaksalah dua kabilah ini, Bani Hashim, Bani Muttalib, terisolir di satu lembah antara dua gunung di Mekah. Disitulah mereka. Nah. wa kana katibu shahifati Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abdul bin Abdi bin Abdin Manafin min Abdiddar. Kamil. Wa qala al-Hafiz bin Kathir wal mashhuru anna Mansur bin Ikrimah huwa alladhi katabat shahifata kama zakarahu bin Ishaq. Pada'al alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashullat yaduhu fama kana yantafi'u biha. Ya. Yang menulis perjanjian ini namanya Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abdi Manab bin Abdiddar. Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan yang populer yang menuliskan perjanjian ini adalah Mansur bin Ikrimah. Dialah yang telah menulis bagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Maka Nabi SAW mendoakan keburukan atas laki-laki ini Mansur. Dia yang menulis perjanjian, dia menggantungkan di Ka'bah. Maka setelah itu cacatlah tangannya. Tak dapat lagi diangkat. Tak berguna tangannya. Berkat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi inilah ikhwati fillah. Kalau kita melihat sejarah, kita tidak hanya sekedar menikmati apa yang terdapat padanya, tapi kita mengambil, menggali apa-apa yang telah ya kita pahami sebagai kaidah dalam kehidupan. Yang namanya gerak dakwah ini akan terus menerus bergulir. Satu hal terus bergulir ke setiap penjuru bumi, masuk ke kampung-kampung, tak hanya di kota-kota, masuk ke pelosok-pelosok. Satu. Yang kedua, bahwasanya musuh-musuh dakwah ini akan terus berupaya untuk mengganggu dakwah ini, berusaha untuk menahan arus dakwah ini dengan berbagai macam cara. Ya, walaupun mereka musuh-musuh dakwah ini berbeda-beda, ya manhajnya berbeda-beda, ya bajunya, benderanya, namanya berbeda-beda, dan antara mereka pun terdapat perbedaan yang menyolok. Namun dalam hal menghalangi arus dakwah ini mereka sepakat. Ya, tapi kita pun yakin dakwah ini tak akan dapat dihalangi, tak dapat dibendung, karena Allah yang menjamin. Jalla fi'ulah. Ya, mereka senantiasa kehabisan cara bagaimana untuk dapat menahan arus dakwah ini. Semua mereka lakukan. Ya, cara yang halus sampai cara yang kasar, pemubaran kajian. Ya, pengusiran da'i-da'i semua dibuat. Tapi dakwah ini kan tetap bergulir. Naam. Falamma ra'a Abu Thalib ta'alluba Quraisy 'ala bini akhihi sallallahu alaihi wasallam qama fi ahli baitihi min bani Hashim wa bani al-Muttalib wa da'ahum ila ma huwa 'alaihi min man'il bani akhihi wa hiyatatihi wal qiyam dunah. فأجابوا إلى ذلك وأجمعوا أمرهم على أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم نعم شعب بني هاشم ويمنعوه ممن أراد قتله فأجابوا لذلك فان حازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعبه حتى كفارهم دخلوا الشعب hamiyatan lirrahimi walqarabati walam yashuzza an zahadhal ijma'i illa Abu Lahbin bunu Abdul Muttalib faqadin haza ila Quraishin wa faraqa bani Hashimin wa bani Muttalib. Ya, tatkala Abu Talib melihat bagaimana Quraisy mereka ya telah bertolong-tolongan satu sama lain membuat kesepakatan ya untuk mencelakakan keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seketika dia itu berdiri ya di antara seluruh keluarga-keluarganya Bani Hashim, Bani Muttalib, dan dia menyeru mereka, mengajak mereka untuk semua bersatu padu menjaga Rasulullah, membela Rasulullah, menolong Rasulullah, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan semuanya pun sepakat dengan hal itu. Ya, sepakatlah mereka memasukkan Nabi SAW ke dalam ya lembah yang dimiliki mereka. Ada tanah milik mereka di antara dua gunung, namanya Syi'ib Bani Hashim. Ya, ini adalah merupakan tanah milik suku Bani Hashim. Maka mereka masukkan Nabi di sana dan mereka semua di sana. Mereka tinggalkan rumah-rumah mereka, mereka bergabung di lembah ini. وَيَمْنَعُوهُ مِمَّنْ أَرَادَ قَتْلَهُ. Maka mereka sepakat untuk melindungi Nabi dari siapapun yang ingin membunuhnya. Ya. Maka seketika Bani Hashim, Bani Muttalib, semua mereka bertolong-tolongan, bersepakat dengan apa yang disuruhkan oleh Abu Talib ini. Masuklah mereka semuanya ke dalam lembah ini. Bahkan yang masih kafir pun dari Bani Hashim dan Bani Muttalib semuanya ikut bersama-sama masuk di sana membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hamiyah, karena fanatik kepada suku, ya, kecintaan kepada suku, meski dia tidak beriman dengan Nabi, mereka semua sepakat untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talib tidak beriman. Sebagian dari Bani Hashim belum beriman, dari Bani Muttalib juga belum beriman. Tapi karena fanatik terhadap suku mereka, pembelaan terhadap suku mereka, karena kekerabatan, sepakatlah mereka semua. Kecuali seorang saja yang tak mau bergabung dalam lembah ini, dialah Abu Lahab. Dia lebih memilih bergabung dengan kaum Quraisy, pro berpihak kepada kaum Quraisy. Ya. Naam. Wa kana Abu Talib yakhafu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kana idza akhadha an-nasu madaji'ahum amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ata firashahu hatta yarahu man arada bihi makhran, fa idza nama an-nasu akhadha ahada banihi aw ikhwatahu aw bani ammihi fa adja'ahu ala firashi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ya'tiya ba'dha furushihim fayarqudu 'alayha fayar. Na'am. Nah, di antara upaya Abu Talib untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang dikhawatirkan masuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka jika telah datang masa untuk tidur malam, ketika orang masing-masing berbaring, dia akan perintahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu untuk ya mendatangi ya tempat Abu Thalib, ranjangnya, ya, supaya nampak bagi orang-orang bahwasanya dia di bawah perlindungan Abu Thalib. Nanti ketika sudah lewat beberapa waktu, maka dia suruh Nabi pindah ya ke salah satu ya tempat tidur dari semua ya suku Bani Hashim ataupun Bani Muttalib ini, ya, di roker. Maka mereka yang berada di ranjang Nabi SAW, adapun Nabi ya pindah ke salah satu ranjang mereka. Ini yang diperbuatnya agar jangan sampai Nabi SAW itu terbunuh. Naam. Labitha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna bisy'bi salasa sinin washtadda alaihim fihinnal bala'u wal jahdu faqada qata'at anhum quraishun al mirata wal maddata wa qata'at alaihim al aswaqa fa kanu la yatrukuna ta'aman yadanu min makkata wala bai'an illa badu ilaihi fashtarawhu dunahum liyaqtulahum al-ju' wa kana Abu Lahab yaduru baina tujjar wa yaqulu lahum qalu ala ashabi Muhammadin hatta la yudriku ma'akum shay'a wa ana adfa'u lakum ad'afan muda'afatan fa yaziduna 'alayhim bis-sil'ati qimataha ad'afan hatta yarji'a ar-rajulu ila atfalihi wa hum yatadawwawna min al-ju'i wa laysa fi yadayhi shay'un yut'imuhum bih wa yaghdun tujaru ala Abi Lahbin payurbihuhum hatta jahidal mu'minun wa man ma'ahum ju'an wa urban wa hatta wa'uryan ju'an wa'uryan ju'an wa'uryan wa hatta sumi'a aswatu sibyanihim min wara'i syi'bi wattarru ila akhli waraqati syajari waraqal syajari wal juludi wa halaka minhum man halaka. Allahu akbar. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin mereka diblokir di sana, ya, mereka diisolir, terisolasi selama 3 tahun. Dan begitu dahsyat keadaan mereka, apa yang mereka rasakan, kesusahan dan kesulitan yang mereka rasakan, ya. Faqad qata'at anhum quraishun al-mirata wal madata. Quraisy memotong jalur perdagangan mereka. Setiap kali unta-unta mau masuk, ya, mau menjual kepada mereka, ditahan Quraisy. Ya. Setiap kali mereka keluar untuk menjual sesuatu, ditahan Quraisy. Semua materi tak boleh masuk ke sana. Ya. Wa qata'at an 'alaihimul aswaq. Bahkan mereka tak dibolehkan untuk membeli di pasar. Ya. Fakanu la yatrukuna ta'aman yadunu min Makkata wala bay'an illa badaru ilayhi fashtarawhu dunahum liyaqtulahumul ju'. Tiap kala ada pedagang-pedagang yang ingin menjual kepada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, seketika mereka samperi, mereka datangi, mereka beli. Jangan sampai ada jual beli dengan, ya, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan ada pun Abu Lahab, kerjanya adalah mendatangi para pedagang-pedagang yang ingin berjual beli dengan Bani Hashim. Ya. Di mana dia berkata kepada mereka, jangan kalian jual apapun kepada sahabat-sahabat Muhammad. Ya, aku akan beli dengan harga setinggi-tingginya. Berapa kalian minta akan ku beli. Namanya pedagang mencari untung. Tak ada lagi sisi kemanusiaan. Ya. Maka Abu Lahab membeli dari mereka dengan harga yang berlipat-lipat ganda. Untuk apa kalian jual kepada Bani Hashim Bani Muttalib? Aku beli semuanya. Aku naikkan harganya berlipat-lipat ganda. Ya. Sehingga akhirnya gagallah orang-orang yang berusaha mencari untuk, ya, mencari bahan makanan, pakaian untuk anak-anak mereka, gagal total. Terpaksa mereka pulang ke dalam lembah dalam keadaan tangan hampa. Sementara anak-anak mereka menangis kelaparan, tak ada yang bisa dimakan. 3 tahun. Allahu Akbar, penderitaan. 3 tahun. Ya. Tak ada apa yang mereka dapat makan. Ya. Para pedagang tak ada lagi yang datang kepada mereka. Pedagang datang berbondong-bondong kepada Abu Lahab, dia akan bayar kontan dengan harga berlipat ganda. Ya. Sehingga orang-orang beriman dan Bani Hashim Bani Muttalib benar-benar dalam keadaan yang paling tersulit. Dalam keadaan kelaparan, bahkan sebagian tak punya pakaian. Sehingga terdengar suara bayi-bayi mereka menangis karena kelaparan dari belakang lembah. Bahkan terpaksa mereka memakan apa yang bisa dimakan dari daun-daun kayu. Subhanallah. Makan daun. Ya. Dari daun-daun kayu, dari kulit-kulit yang kering. Bahkan di antara mereka ada yang binasa karena kelaparan. Lihatlah setianya mereka. Subhanallah. 3 tahun. Bani Hashim, maka layak memang mereka dimuliakan dalam Islam. Merekalah kerabat-kerabat Rasulullah, merekalah ahlu baiti Rasulullah. Layak mereka senantiasa kita doakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawatmu ke kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Setia mereka. Satu orang saja yang menyisih mereka, yang terlaknat, disumpah, tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Ini saja yang menyisihi. Naam. Akhraja Abu Nu'aymin fil Abu Nu'aymin fil Hilyati an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu qala kharajtu min al-laili abulu wa idza ana asma'u biqa'ati tahta bawli fa idza qit'atu jildi ba'irin fa akhastuha wa ghasaltuha summa ahraqtuha summa radadtuha wasafaftuha bil ma'i wa syaribtu 'alayha min al ma'i fa qawitu biha salasan. Abu Nu'aym dalam kitabnya Al-Hilyah dari jalur Sa'd bin Abi Waqqas, dia menceritakan suatu hari aku keluar di malam hari, aku mau kencing, tiba-tiba aku dengar ada sesuatu suara qa'qa'ah, suara kaki menginjak sesuatu dan dia berbunyi, ya, berada dekat dari tempat aku kencing. Ternyata itu adalah kulit yang telah kering, kulit unta. Maka ku ambil, ku cuci, kemudian ku bakar kulit tersebut, kemudian aku potong-potong kecil-kecil, kemudian ku masukkan ke dalam air, kemudian setelah itu ku rebus, ya, akhirnya ku minum airnya, dan dengan itu aku mampu bertahan 3 hari. Subhanallah. Ya, dianggap ajalah sup. Jadi perjuangan mereka luar biasa untuk Islam. Maka sungguh celaka orang-orang yang mengutuk mereka. Kaum Syiah Rafidhah celaka, terkutuk mereka. Mereka mengutuk para sahabat Nabi yang setia dengan beliau. Subhanallah. Naam. Wa duyiqal hisaru 'alal muslimina wa qata'a anhum al-aunu wa qallal ghidha'u hatta balaghal jahdu aqsahu wa sumi'al buka'u atfalihim min wara'i syi'ab wa ghassathumul azamat wa ghassathumul azamatul asibatu wa'adzathumul azamatul asibatu hatta rasa lihahihim lihahimul khusumu wa ma'a akfih rari aljawi fi wujuhihim faqada tahammalu fi zatillahil wailat wa dhiqal hisaru wal muslimin. Semakin dipersempitlah kaum muslimin, ya, semakin dipersempit tempat mereka mengisolir diri mereka. Terputus untuk mereka segala macam bantuan. Habis segala macam bentuk makanan. Dan benar-benar mereka mencapai klimaks dari kesulitan. Terdengar tangisan anak-anak dari belakang lembah tersebut. Mereka benar-benar pada krisis yang sangat, ya, mengkhawatirkan. Ya, sehingga sebagian daripada musuh-musuh mereka itu, ya, ada yang iba kepada mereka. Ya. Sampai-sampai telah berubah. Ya. Mereka berubah, tubuh-tubuh mereka berubah menguning. Subhanallah. Ya. Karena kelaparan, pucat, tak ada yang dimakan. Namun semuanya tetap mereka tahankan demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak rela mereka menyerahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Meski tanggungannya mereka tanggung bersama. Kelaparan, ya, kesulitan, semuanya demi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini mengabarkan kepada kita betapa dahsyatnya kesetiaan Quraisy, kesetiaan Bani Hashim dan Bani Muttalib kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan bangsa Arab itu memiliki sifat hamiyah, cinta kepada suku, kecintaan yang dahsyat, yang mereka siap berkorban untuk membela suku mereka. Ya, ini merupakan tradisi mereka, fanatik kepada suku yang begitu kuatnya. Ya, sebagian ya orang di negeri kita ini juga ada sebagian suku-suku negeri kita pun demikian. Begitu kuatnya pertalian kesukuannya, bahkan kadang-kadang mereka tak lagi pikirkan agama, dan itu terjadi. Mau dia Islam, mau bukan Islam, tapi selama satu suku, kuat ikatan mereka. Begitulah yang terjadi dengan Bani Hasyim dan Bani Muttalib. Naam. Wa qad sarra hadha al-amru kuffaru Quraysh wa kana la yaqdiru ahadun an yab'atha ilal muhsurina ilal muhsurina ta'aman illa sirran mustakhfiyan mimman arada silatahum min Quraysh wa kana mimman yasiluhum Hakim ibn Hizam ibn Akhis sayyidati Khadijah radhiyallahu anha wa Hisham ibn Amr al-Amiri wa kana awsalahum li Bani Hashim fa kana ya'ti bil ba'iri lailan fayuqiruhu ta'aman summa yatribuhu bittijahi syi'abi wa yatruku zimamahu liyasila ila mahsurina. Kondisi yang sangat memprihatinkan ini, itulah yang disenangi oleh Quraisy. Mereka bergembira dengan kondisi kaum muslimin, Bani Hasyim dan Bani Muttalib. Ya, sehingga ya tak dapat sampai kepada kaum muslimin itu bantuan apapun kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi di malam hari. Ada sebagian orang yang masih memiliki hubungan dengan Quraisy, seperti Hakim bin Hizam, ya seperti Hisham bin Amr al-Amiri, ya maka mereka mengirimkan makanan melalui dua orang yang datang dengan untanya, kemudian dimuat berbagai macam bahan makanan, mereka masuk ke dalam Syi'ib. Itulah, hanya dengan itulah mereka bertahan, ya sembunyi-sembunyi. Ya, dikirimkan kepada mereka bantuan. Naam. Baina Hakim bin Hizam wa Abi Jahl. Wa fi dhati yawmin kana Hakim bin Hizam ma'ahu ghulam yahmilu qamhan yuridu bihi ammatahu Khadijata binta Khuwailid radhiyallahu anha wa hiya 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu fi syi'abi. فقابله أبو جهل فتعلق به وقال له أتذهب بالطعام إلى بني هاشم فوالله لا تبرح أنت وطعامك حتى أبضحك بمكة فجاءه أبو البختري بن هشام فقال ما لك وله فقال أبو جهل يحمل الطعام إلى بني هاشم فقال له أبو البختري طعام كان لعمته عنده بعثت إليه أبا تمنعه أن يأتيها بطعامها خلي سبيل الرجل فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من الآخر فأخذ أبو البختري لحية ba'iri padarabahu bihi fashajjahu wa wati'ahu wat'an shadidan wa Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qaribun yara dhalik wa hum yakrahuna an yabalugha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ayashmatu bihim. Ya, antara Hakim bin Hizam dan Abu Jahal pernah terjadi ya perselisihan. Hakim bin Hizam ini dia adalah merupakan keponakan bagi Khadijah, ya Khadijah bintu Khuwailid istri Rasulullah SAW. Suatu hari Hakim bin Hizam ini bersama dengan budaknya membawa gandum yang ingin disampaikan kepada ya bibinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Tentunya Khadijah adalah merupakan istri bagi Rasulullah SAW. Dan Khadijah bersama dengan Rasulullah SAW dan lain-lainnya dalam lembah. Maka Abu Jahal datang menghadang. Dia berkata, mau kau bawa ke mana makanan ini? Mau kau bawa ke Bani Hasyim? Demi Allah, jangan kau bergerak dari tempat ini. Kembalilah pulang. Kalau tidak, kau akan kupermalukan di antara penduduk Mekah. Maka ada salah seorang, ya, dari Quraisy, Abul Bakhtari namanya, bin Hisham, yang dia pro kepada Hakim bin Hisham, kepada kaum muslimin yang mereka itu terzalimi. Walaupun dia tinggalnya di Mekah, tapi dia pro kepada mereka, kepada Bani Hasyim. Maka dia datang membela Hakim bin Hisham. Dia berkata kepada Abu Jahal, ada apa urusan kau dengan dia? Ya, kata Abu Jahal, kau lihat ini bagaimana dia ingin membawa makan ke Bani Hasyim. Maka berkata Abu Bakhtari, biarkan dia. Ya, dia punya bibi di sana. Ya, bagaimana kau tahan dia? Dia ingin memberikan kandung ini kepada bibinya di sana. Ya, jangan kau tahan dia. Biarkan dia berjalan. Ya, Abu Jahal enggan. Sehingga akhirnya Abu Bakhtari memukul Abu Jahal dengan sekuat-kuatnya. Subhanallah. Dengan tulang yang ada di situ. Sehingga terluka. Bahkan dia pijak Abu Jahal. Dan Hamzah di situ ada, dekat, subhanallah, melihat kejadian tersebut. Dan mereka tak ingin hal ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, membuat ya Rasulullah bersedih dan semacamnya mereka biarkan. Begitulah kejahatan Abu Jahal. Subhanallah. Nanti dia akan mati pada perang Badar Kubra. Ya. Nauzubillah min dzalik. Naam akhi. Qala Ibnu Ishaq wa ma'a kulli dzalika faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u qaumahu lailan wa naharan sirran wa jahran mubadian bi amrillah ta'ala la yattaqi fihi ahadan minan nas. Ya. Berkata Ibnu Ishaq, walaupun demikian maka Nabi tetap senantiasa setia menyuruh kaumnya. Tetap Nabi mendakwai mereka siang dan malam. Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan menjelaskan perkara-perkara Allah, agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa takut kepada manusia, tetap dia sampaikan. Naam. Qala Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala mu'alliqan ala kalam Ibn Ishaq, karena ittihada la yaqtulu da'awati bal yazidu جذورها عمقا وفروعها امتدادا وقد كسب الإسلام انتصارا كثيرا وقد كسب الإسلام أنصارا كثيرا في هذه المرحلة وكسب إلى جانب ذلك أن المشركين قد بدأوا ينقسمون على أنفسهم ويتساءلون عن صواب ما فعلوا وشرع فريق منهم يعمل على إبطال هذه المقاطعة ونقض الصحيفة التي تضمنتها. Kayaknya antum perlu pakai kacamata saya. Bawa kecamatannya. Berkata Syekh Muhammad Ghazali rahimahullah memberikan komentar atas kisah ini, perkataan Ibn Ishaq, li'anna li'tihada la yaqtulu da'wat, segala macam bentuk penekanan ya, tidak akan dapat membunuh yang namanya dakwah. Semakin ditekan dakwah, semakin jalan. Ya, ibarat balon, semakin balon balon itu ketika dia ditekan ke bawah, dia semakin tinggi membumbung ke atas. Layaqtul da'wat, berbagai macam pressure, tekanan-tekanan dalam dakwah ini membuat dakwah ini semakin tinggi. Ini kata Syekh Muhammad Ghazali rahimahullah. Dan itu yang kita lihat, itu yang kita saksikan. Di mana-mana ditekan semakin naik ke atas. Bal yazidu juzuruha umqan wa furu'uha imtidadan. Bahkan akar semakin mengkokoh, batang semakin tinggi menjulang, menyebarkan ranting-rantingnya, dahan-dahannya ke seluruh penjuru. Ya, waqad kasaba al-islamun ansaran katsiran fi hadhihi al-marhalah. Bahkan ini membuat prihatin banyak orang sehingga pro kepada Islam. Ingat, di antara sebab Islam ini ya menjadi favorit karena mereka yang di luar Islam melihat betapa sabarnya kaum muslimin menghadapi perjuangan ini sampai mereka kelaparan, sampai sebagian wafat karena kelaparan, anak-anak mereka kelaparan menangis, tetap mereka bertahan. Muncullah rasa iba terhadap Islam dan kaum muslimin Bani Hasyim dan Bani Muttalib. Ya, dari situlah kemenangan. Akhirnya dipromosikanlah dakwah Nabi dan Bani Hasyim, Bani Muttalib. Ya, sehingga banyak mereka yang atas dasar kemanusiaan, karena orang-orang kafir juga sebagian mereka masih lurus rasa kemanusiaannya. Wa kasiba ila janibi dzalika annal musyrikin qad bada'u yanqasimuna 'ala anfusihim. Inilah membuat kaum musyrikin Quraisy pun terpecah belah menjadi dua, ada yang pro, ada yang kontra. Wa yatasaaluna 'an sawabi ma fa'alu. Sebagian mereka bertanya-tanya, benar enggak cara kita ini? Lihat anak-anak kecil apa salahnya? Sampai-sampai mereka kelaparan. Dosa mereka apa? Yang salah Muhammad. Mengapa semua harus terkena? Mulailah pecah suara mereka, tak lagi satu padu. Quraisy sebagian tak suka dengan apa yang diperbuat oleh kabilah besar ini. Wa syara'a fariqun minhum ya'malu 'ala ibtali hadhihi al-muqatta'ah, sehingga muncullah sebagian individu, mereka berpikir keras bagaimana untuk membatalkan isolir ini, embargo yang buruk ini. Unaqdi as-sahifati allati tadammanatha, bagaimana membatalkan perjanjian ini yang telah mereka buat. Ya, bagaimana cara membatalkannya? Tunggulah minggu depan nanti insyaallah tabaraka taala. Kalau masih ada ajal kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.